ai dia orang kita dah bermu. Tanunga. Suwi jamu. Bukan dia orang banyak jamu naik bermak. Ai dia si tipi. Ma ayat pun. Orang pono itu tu buah. Mana tu aku? Baju akan suku-suku mojo. Aku mong baju suku-suku mojo si tipi jo. Ai enggak suku-suku dah mong tu so toru dek cek mini cek dedi toru suku-suku tu so nalei merlari ada sini dok nyon. Gampang. Mak, so suku tu pengagam gampang. Gampang masuk. Hei, aku pertanyaan aku tu. Jawab doh bahasa Indonesia pertanyaan kon. Gampang. Aha, mah bahasa Indonesia ni promotor. Gampang. Aha, boy bola. Baru tu. Jawab bahasa Inggris promotor. Gampang. Kamu cek. Donkey. Jawab bahasa Batak promotor. Gampang. Anton Sihombing. Lima. Om Majo. Om Majo. Kamu nak petelu? Kamu nak petelu? Wahan. Aha, mah. Namar tonga-tonga alai deng mar pinggiran. Namar tonga tu orang mar pinggiran. Allah. Deng ni boten ahe. Aku lebih gue. Sukun-sukun nyon tahu nyon. Deng ni boten kamu. Deng ni boten ahe. Tonga borngi. Adong jawa ni nih woi. Jawa nih woi. Ahai. Aduk ceritana alai deng aduk kalana. Ahon. Ahon. Nibi. Ayo kita tetap pada umur huwek tahun itu dulu. Wah, sendok pada nak tahun itu. Maksudnya mungkin nak lapan mati umur. Ayo, seratus tahun naik awal mengulu. Ayo, tuarong di pisan. Seratus tahun naik mengulu mana awak pe? Apa tahun naik ini? Eh, na ulang tahun ke seratus sih? Eh, tunggu dia. Tunggu dia. Eh, kan semua non. Eh, adong na tuwe ngasal ke ulang tahun ke seratus. Oh, masih puluh sia. Oh, si Ulusia. Sama topeng ngai duduk ni sahid. Oh. Jadi, nak tabah mau ulang tahun itu tuang. Ke 100 songgon meriah mata bani nak. Nyon nak apa pun oh. Oh. Hidup be kalah mat tong toy mat alai sada mah pajongjong lili ni gijang ni kue hinna. Oh. Oh, hidup ni. Asa boy yo busa pungin non. Oh. Na tutu on ngabe tu batu hon. Oh, oh. Aborat. Ngai rukung nai nama husana. Tulpe-tulpe. Bah. Panjang umurnya, panjang umurnya nak apa pun orang itu. Iya di bawah punon tiup tiup apung tiup apungin nak kan? Iturun tutur tur ipa pun mau sana nasi tiki. Yum besen ini terso. Lain apa lagi? Lain semua orang terbarangi. Tersiwa tawaruk sana nato itu ya. Nato itu on ngaliling merujukkan. Jadi si kon rohani sudah nanti dari kon ke peperana nana ingelion nak holy nato itu on yang mana hubat tu nabir. Oh itu ni. Tapi nanti benar boleh kan? Tohorut tong dah. Asapir. Oh loh. Amatai. Sudah kalau kau matong musik atong mabamiria ahong leon. Oh musik ni dia. Iju aku matong. Satar musik atong. Oh satar musik ni satar ni. Oh itu. Oh itu. Itu kenal loh. Aidi si Ruby habi. Pada polis kuno minang kampunan si peret di tambunan. Oh loh. Ayo pimpinan nak dengi. Ayo lu punya bubar. Aku pergi. Pimpinan nak bela bujang mana? Oh itu ti. Jadi ba barangkat malu tung belum menggalian tu. Oh doh siatar musik. Tahu musik tu. Tangis selama kali. Di kalau main musik opera dulu. Aku turun mana tung ba atang si bisui. Geli ke dulu makan. Tak kena. Turun malah tak sakul. Oh itu ti. Ada nak minum ina anak penon. Oh. Ido tro ina tahun. Tu dia dukun. Abang lah dah benda aman. Oh. Tulan dia mengungu. Ina. Ido tu. Alam malah tak sakul. Kelam lagi. Tu dia dukun. Malah tak betul tulan dia mungkin apa tukli hole tukli. Oh, oh, oh. Ido igel musik. Kena kan? Oh. Dapuk sang-sang nong. Oh. Ido gejang. Nyoni nong. Ina dia kui jangan tong. Oh. Anak tu nak dukun. Abang. Ina tong. Oh. Abang siapa bang? Ina. Oh. Dung maru suku amang lebu kejang kosang kosang murah jak bu. Alat pun lebu kejang kosang murah. Bodio. Tak semua pun orang itu lemah tuh. Oh. Dapu biru. Tak lebu itu sak lo. Oh. Dia lemah tadu. Oh. Asingu nama inong ina tong. Geberok tadu na ina kan? Wah, ada uya tukang na teto. Amang si Araban. Ina. Iti kriya siya ngaku amang. Ninggat doko maperdepan. Ina to. Adung marujuk ku amang gabe mertadu ku amang si Araban. Gabe si Boris Suhafi amang. Dung marujung rajaku. ini tuh. Ini tuh. Nah, yang ketiga itu kan. Tunggu. Tapi, amang, ini terus aku dah. Ayo, semangat dong, kamu jual ini tuh kan. Terus, ini tuh. Amang raja aku dah. Amang raja bius, ini tuh. Dari kamu maju amang, wali-wali ini dah maksinya dupa dong. Ini tuh. Aku hahol, wali-wali ini tuh. Gabe marta du rajaku inang itu ala nai ber ngatu tu no to ma tu tu amat tau kan ai so nai so ku ni na mang ala pamuna na dolin na ai dia do inna geleng no ada ku isu isu hiado ai hor buru na dol ma te anak anak tu ah bali apa betul di itu ni hor buru Ale anak naon di botomu do? Ngaibuan utusan, aibu tu tamaria, aibuan tuku binatang. Jakarta dulu tu. Ison. Oh, iya. Pulang rohana. Ngai suruhan marpe sawah tu. Bisa ngulunain rohana. Ibu ibu sana tu suruh nain. Baru roma anak nih. Ngapa? Asonang roham bapa. Sudi pengi dua mi ngaradikan hubaikan. Tahu deh anak kasihan. Ina mana dia sudi aka pangi dua kira di beko. Iya. Alai senai namanya pangi dua kupuang namanya. Nah kurang ina. Ba Ahmad Hamatian namanya ana sahuma to paumade. Ngapa dia di mana? Anggi do pangi dua mu barang terbaik. Anak kecil dulu ah. Ada ini mah. Ada ini ama tu. Wah, anak pun. Sikit-sikit nak dulu tu. Wah, anak kamu kalau nak tua tua lagi turut-turut kamu. Wah, anak nak tua. Ini tong tu bah, kamu. Anggun. Anggun nak lah turut-turut anak kau nak kanaritik don. Wah, mahu mau. Perlu tu. Kucing tu bah. Jadi ala ni perlu ni. Nama saya hutai, saya orang nama ganggu tu akak sudi ke tangga, iba pung masuk dia kena ritik. Dah ngoloi sakku tuan menang naik pasung. Gabi pasah ada masih ada kamar. Itu jadi awak mana pamalu malohon naritihon. Aku tu kumat data sudi. Kumat data ritik. Boleh tu sih. Tak naritik kumat data pasukan. Alah nak menau doh soni uritik dah usah kamu. Oh itu ti, itu. Jadi nak kok matong sahal tu kijang ni lamarion. Oh, ni saya dongan dongan ni lepun di sini. Oh, awang lepui bain perhutai dongan nasi. Oh, itu jadi Roman. Lepu ha lepu. Lepu te ahai nama timu si. Oh, lepu telong. Oh, itu. Itu. Ia Roman yon amat tapangu pangulon. Bah iber mak. Eh bahasa kijang naritihan. Ina. Ia Roman. Nyon, alana sinakin nga imana perasaan lapu. Lulusul lapu dang ni. Ama juga bi lapu. Asa diru hita sa sudia kana ritik na di pertibion. Inna. Dung ro pangudo na toriu si di mana suru turun. Tangolo imana turun. Una daung amang anung gula pami sudi inna. Ai sudah na julu di. Oh iyo di. Ko tangko na ngati naung bener ritik. Ayaw biar aku tuk sungguh ni. Ibu tu aku kan tiki mister nutu lo. Cari tak kau? Kan mister nutu bang. Oh lo. Danau tu bang. Danau air tu. Danau tu. Jadi kan kegulung ketung tiki jer di danau tu. Iu kan? Isti mister nutu ketung. Roro tu nak kasih jaga tu nartis kan? Iu. Jadi rongan tiki jer rongan tu kan? Maka taya lagi toru. Bah. Eh sedih ho, ina. Pilih jahir nasa naik kan. Eh waro dikijang, rame ro, ina. Rame ro, ina kan. Hoi do di, gudang ko rupar Jakarta, ina. Gudang, ina. Ay, roro tayo kidaku, ina. Ay, si kidamu, ina bayaw na to kan. Ah, si korem si ho, bing. Ino kan. Oh, baro di mana. Ay, di situ nakipak na to, ina kan. Ino. Jadi sekun nyom si jadi rokan, bah roro kita ku ina bayon, isi kita mu ina si kan, naik malpinas, baru roro mana bah ina, ay setiap itu teh, ay buru-buru di mana bawa ina, bang aji lah setung bawa ina no, ay sedia pamu tamu bawa ina kan, doltuk uluna tulukunya. Ayo, soal nama juga. Ya, wah, dus marwata tu, kamu tu pang ada naik juga gue, bah. Oh, orang. Merde, ngomong macam merde teh, si ngomong. Isi merde. Si ngomong. Baju dem, ahed dem. Babu etong. Ah, si burung najogi, si betul. Ayo lah teh. Burung najogi. Eh, nampak aku pinain. Ahed demi. Oh, hello. Si bayi macam. Si burung nauli. Ayo cakup, beri. Si burung nauli, si burung najogi. Okay. Okay.